Ya, wa fi janibis surah, di samping gambar itu ada kalimat, ada beberapa kata. Ada kata ahmadu, kemudian ada kata al-masjidi, kemudian ada kata yusalli. Ada tiga kata. Ahmadu, al-masjidi, yusalli. Ahmadu isim, al-masjidi isim, kemudian yusalli fi'il, ya. Baik, kemudian ketiga kata ini kita akan buat, ya, sana ja'aluha ala sabilil misal. Kita akan buat seperti contoh. Unzuru ilal misal. Coba lihat contohnya, ya. Aina ahmadu. Jadi di sini yang dipakai adalah kata ahmadu. Aina ahmadu. Ya, kemudian al-jawab ahmadu fil masjidi yusalli. Jadi ada kata yang diganti nantinya ahmadu al-masjid yusalli. Jadi ahmadu fil masjidi yusalli, ya. Baik, al-an nanzur ila as-surah al-ula, ya. Kita akan kerjakan as-surah al-ula, ya. Baik, at-tadrib al-awwal, kita akan kerjakan as-surah, ya. Naam, di surah ada kata Fatimatu al-musalla tusalli, ya. Fatimatu al-musalla tusalli. Baik, aina Fatimatu? Naam, ya. Fatimatu fil musalla tusalli, ya. Taib, as-sani. Badru. Aina badru? Badru. Naam, ya. Badru fil bayti yatawadda'u. Ya, taib. Al-an Zainabu al-ghurfati taqra'ul Qur'ana. Aina Zainabu? Naam. Al-akhir, adilu, ya, adilu al-masjidi yaqra'u al-Qur'ana. Aina adilu? Adilu al-masjidi yaqra'u al-Qur'ana. Tayyib, wahakadha, ya. Jadi intahayna min at-tadrib al-awwal, ya. Al-an nantakil ila at-tadrib al-thani, ya. Jadi mazilna fit tabadul, ya. Jadi kita masih di saling bergantian, ya. At-tadrib as-sani tabadalil hiwara ma'a zamilika kama fil misal. Naam, ikra at-tadrib as-sani. Nah, tarjama. Yang kedua, bagaimana dalam bercakap sama temanmu seperti di contoh. Naam, ya. Tabadalil hiwara ma'a zamilik. Saling bergantian, ya, yang sekarang al-hiwar, bukan as-su'al wal-jawab. Tapi al-hiwar, bercakap-cakap. Ma'azamilika, bersama temanmu. Kama fil misal, sebagaimana contoh. Unzuru ila al-misal, ya, wa unzuru ila as-surah. Jadi di gambar itu ada kalimatani, ada dua kata, ya. Akhun wa muhandisun. Akhun wa muhandisun. Nah, dua kata inilah nanti yang akan kita ganti, ya, seperti contoh, ya. Naam, unzuru ila al-misal. Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Ma hadihi? Hadihi suratu akhi huwa muhandisun. Masya Allah, ya. Nah, ini, ya. Jadi ini agak panjang, ya. Ini agak panjang. Jadi ini tentunya untuk membiasakan kita atau melatih lidah kita dalam mengucapkan bahasa Arab. Taib. Al-an na'khud as-surat al-ula. Naam. Taib. Ukhtun tabibatun. Assalamualaikum. Ma hadhihi? Hadhihi suratu ukhti. Ya tabibatun. Naam, jadi di sini yang tadinya huwa diganti jadi hiya. Karena muhandisun ini adalah mudzakkar, maka kita pakai huwa. Dhamirnya huwa. Ya, dhamir munfasilnya, kata gantinya itu adalah huwa. Nah, sekarang, ya, ukhtun dan profesinya sebagai tabibatun, dokter, ya. Karena dia mu'annas, maka kita ganti domirnya jadi hiya. Jadi hadhihi suratu ukhti hiya muhandisatun, ya. Masya Allah. Taib, ya. Allah nantakin ila as-surah as-thaniya, ya. Walidun mu'allimun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma hadhihi? Hadhihi suratu walidi huwa mu'allimun. Nah, Masya Allah. Taib, ammun tabibun. Assalamualaikum. Ma hadhihi? Hadhihi suratu ammi huwa tabibun. Naam, Masya Allah. Taib, ibnun talibun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma hadhihi? Hadhihi suratu Naam, Masya Allah. Taib. Intahayna minat tadrib asani. Al-an nantakil ila at-tadrib as-salis. Nantakil ila at-tadrib as-salis. Taib. Hati jumalan kama fil misal. Ya. Taib. Ikrai. Jumalan jamak dari jumlah. Enam kalimat-kalimat. Baik. Seperti contoh ya. Baik, at-tadrib as-salis. Hati jumalan, hati datangkanlah ya. Jumalan, jumalan bentuk jamak atau bentuk plural dari kata mufrad atau dari kata tunggal jumlah ya. Jadi hati jumalan, datangkanlah atau berikanlah kalimat-kalimat kama fil misal sebagaimana contoh. Baik, unzuru ila as-surah ya. Fi surah fiha salasu kalimat. Jadi di gambar itu ada tiga kata ya. Walidun, aliyun, muhandisun. Walidun, aliyun, muhandisun ya. Jadi mau didatangkan jumlah atau kalimat ya berdasarkan dari kata-kata tiga kata ini. Baik, unzuru ila al-misal. Hadza walidi aliyun huwa muhandisun. Hadza walidi aliyun huwa muhandisun. Hadza ini walidi ayahku. Aliun namanya Ali. Huwa muhandisun. Profesinya atau dia seorang insinyur. Ya. Taib. Nakhud as-surat al-ula. Naam. Walidatun khadijatun tabibatun. Naam. Hadhi walidati khadijatun ya tabibah. Naam. Ya. Hadhi walidati. Ya, ini adalah ibuku Khadijatu, namanya Khadijah. Ya, hiya tabibatun, dia adalah seorang dokter. Taib, as-surah as-thaniyah. Hada ibni Badrun, huwa talibun. Naam, hada la janibi. Naam, akhun sa'idun muallim. Hada akhi sa'idun huwa muallim. Naam. Hadza akhi, ini adalah saudaraku Sa'idun, namanya Sa'id ya. Huwa muallimun, dia seorang dosen atau dia seorang pengajar. Taib, as-surah ba'daha ukhtun sa'idatun muallimatun. Hadhihi ukhti sa'idatun ya muallimatun. Naam, hadhihi ukhti, ini adalah saudariku ya. Sa'idatun, ismuhu Sa'ida, namanya Sa'ida ya. Jadi sebenarnya di situ hadza, misalnya gini, hadhihi ukhti, ini adalah saudariku ya. Sa'ida, di situ ada yang dibuang sebenarnya ya, ismuha gitu kan, ismuha namanya gitu ya, tapi di sini sudah langsung kita pahami ya. Hiya muallimatun, dia adalah seorang dosen ya. Taib, ba'daha ibnun badru talibun. Naam, hadza ibni, dia, ini apa, ini adalah anakku. Badru namanya Badru ya. Huwa talibun, dia adalah seorang mahasiswa. Taib, ibnatun nada talibatun. Hadhihi ibnati nada hiya talibatun. Naam, hadhihi ya, hadhihi ibnati ya, hadhihi ibnati ya. Perhatikan ya cara bacanya, kalau ada hamzah wasal seperti ini ya, kalau dia berada di tengah kalimat maka alifnya tidak boleh dibaca. Jadi kita tidak boleh katakan hadhihi ibnati ya, enggak boleh, tapi bacanya hadhihi ibnati. Jadi alifnya itu tidak dianggap ya. Jadi alifnya tidak dibaca. Berbeda kalau misalnya dia di awal kalimat maka dibaca ya, seperti ini ibnatun. Ini dibaca. Akan tetapi kalau dia kalimat ini ya, dia berada di posisi di tengah-tengah kalimat ya. Kata ini berada di tengah-tengah posisi kalimat maka tidak boleh dibaca alifnya ya. Contoh misalnya ismuka ya, dibaca alifnya di sini karena dia di awal kalimat. Tapi kalau misalnya dia di tengah, mas muka, jadi tidak boleh, ma ismuka, itu tidak boleh ya. Nah seperti ini, jadi hadhihi ibnati nada, ini adalah putriku namanya Nada ya. Hiya talibatun, dia adalah seorang siswi ya, dia adalah seorang siswi. Taib, al-akhir. Naam ya, hadhihi ammi ya, hadhihi afwan, hadza ammi hamzatu ya, Huwa tabibun. Ini adalah pamanku, namanya Hamzah. Ya, huwa tabibun. Ya, perhatikan di sini ada kata, ada nama Hamzah tuh. Ya, Hamzah tuh ini muannas atau muzakkar? Hamzah, muzakkar ya. Jadi dalam di nama-nama Arab itu, ya, itu ada nama laki-laki, tapi akhirnya tak marbutoh. Ya, contohnya misalnya Muawiyah tuh. Ya. Kemudian contohnya misalnya Maisarah tuh, ya. Itu semua nama laki-laki. Ada tak marbutonya, ya. Seperti misalnya Abu Bakrah, ya. Abu Bakrah, ya. Ya. Itu semua adalah nama laki-laki tapi diakhiri dengan tak marbutoh. Nah, kalau nama laki-laki diakhiri dengan tak marbutoh, maka yang terjadi, ya, itu disebut sebagai ismun ghairu munsharif atau mamnu' minas sharaf, tidak boleh bertanwin. Jadi jangan ditanwin. Jadi bukan Hamzatun, ya, bukan Muawiyatun, kemudian bukan Maysaratun, ya. Akan tetapi kita hilangkan tanwinnya. Jadi tidak bertanwin di situ. Jadi Hamzatu, ya, Hamzatu. Jadi tidak boleh bertanwin. Nah, ini diantara yang disebut sebagai ismun ghairu munsharif atau isim yang tidak boleh bertanwin. Naam, intahaina minat tadrib ats-tsalits, al-an nantaqil ila at-tadrib ar-rabi', ya. Tabadalis su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil mithal, ya. Baik, at-tadrib ar-rabi', naam, ikra'i. Naam, at-tadrib ar-rabi', naam, tarjimi. Naam, ya. Jadi tabadalis su'ala wal jawab, saling bergantian bersoal jawab, tanya jawab, ma'a zamilika bersama temanmu, kama fil amsila, sebagaimana al amsila. Jadi al amsila bentuk jamak atau bentuk plural dari kata tunggal, ya, misal, ya. Misalun. Kemudian bentuk jamaknya amsilatun. Ya. Ini jamak ya. Jadi amsila ini adalah bentuk jamak, bentuk plural dari kata tunggal misal, ya. Misalun wahid. Misalani, isnani, ya. Kemudian amsila, ya. Taib. Jadi perhatikan di sini, ini ada empat amsila di sini, ya. Ada empat amsila, ada empat contoh di sini. Ada al-misal al-awwal, kemudian al-misal as-sani, kemudian al-misal as-salis, dan al-misal ar-rabi. Perhatikan perubahan-perubahan di setiap misal. Perhatikan al-misal al-awwal. Man hadha, ya, man hadha. Kenapa di sini pakai hadha? Nah, karena muzakkar, ya. Jadi yang ditanyakan adalah seorang laki-laki, maka mempergunakan isim isyarat, ya, yang dekat itu, yang peruntukannya, ya, yang dekat diperuntukkan muzakkar. Jadi man hadza, jawabannya hadza Ahmadu. Hadza Ahmadu. Al-misal as-sani, contoh yang kedua. Man hadhihi, kenapa di sini mempergunakan kata hadhihi? Naam, karena muannas, yang ditanyakan itu muannas, ya. Man hadhihi, ya, artinya sama, siapa ini gitu, ya. Kalau bahasa Indonesia kan sama, ya, kalau yang ditanya laki-laki, yang ditanya perempuan, ya, maka kita tidak berubah, tidak ada perubahan, ya. Demikian pula dengan bahasa Inggris juga misalnya, atau mungkin bahasa-bahasa yang lain. Akan tetapi bahasa Arab itu ada perbedaannya. Kalau muzakkar man hadha, atau laki-laki man hadha, kalau untuk perempuan, ya, dirubah jadi man hadhihi, ya. Jawabannya juga seperti itu, ya. Jadi hadhihi Zainabu, ya. Hadhihi Zainabu. Baik. Kemudian as-salis, ya. As-salis, ma hadza, ya. Ma hadza, ya, di sini mempergunakan kata hadza. Ya. Di sini juga mempergunakan kata ma. Kenapa di sini ma? Naam, karena yang ditanyakan adalah benda, ya. Ketika yang ditanyakan itu adalah benda, ya, atau hewan misalnya, maka kita tidak pakai kata man, akan tetapi kita memakai kata ma, ya. Jadi salah satu bentuk, ya, ini man adalah istifham, ya, min adawatil istifham. Demikian pula dengan mak juga min adawatil istifham yang dipakai untuk bertanya, ya. Dan adapun nanti akan juga kita pelajari insya Allah bahwa ternyata di sana ada mak, ya, mak, ada mak di sana, nanti ada beberapa lebih dari 10 mak yang fungsinya itu berbeda-beda. Di antaranya mak itu untuk bertanya, tapi ada fungsi lain dan insya Allah nanti akan kita pelajari. Semoga Allah mudahkan dan memberikan kepada kita semua taufik, ya. Taib, ma hadha yang ditanyakan benda, berarti jawabannya hadha masjidun, ya, hadha masjidun. Taib, al-misal ar-rabi', ma hadhihi, apa perbedaannya dengan di atas, ya, yang di sini adalah mu'annas, ya, jawabannya hadhihi suratun, ya. Jadi perhatikan keempat misal ini, ya, al-misal al-awwal dan al-misal al-awwal itu menanyakan manusia akil yang berakal, ya, dan peruntukannya adalah mudzakkar. Al-misal yang kedua, ya, yang ditanyakan juga adalah berakal, yang berakal atau manusia, peruntukannya untuk mu'annas. Al-misal as-salis, contoh yang ketiga, itu yang ditanyakan adalah benda, ya, peruntukannya mudzakkar. Kemudian al-misal ar-rabi, yang ditanyakan adalah benda, peruntukannya untuk mu'annas, ya. Taib, di sini ada berarti di sini ada 8 contoh, ya. Ada 8 contoh, ada 8 gambar, ya. Ada Laila, kemudian Syajaratun, ada Laila, kemudian ada ada Laila, kemudian ada Aliun, ada Hammamun, ada Syajara dan seterusnya. Taib, na'khudh as-surah al-ula. Naam, Laila. Naam, tafaddali. Naam. Taib. La, man mudzakarnya berarti. Mudzakarnya. La, khudh minal ula. Jadi ya, sesuai contoh man hadza, ambil yang mudzakar dulu berarti, cari yang mudzakar dulu. Man hadza. Ada 4, ya, ada 8 gambar. Ini semua dibagi 2 gambarnya, ya. Seperti contoh, naam, silakan. Taib, lanjut. Naam, al-akhir. Naam, sahih. Taib, sekarang kita ke gambar yang 4, gambar kedua. Naam. La, Umar sekarang. Umar, naam. Hadhihi Fatimatu, na'am. Tayyib. Ma hadha Qur'an. Ma hadhihi usratun. Na'am, hadhihi usratun, ya. Hadhihi usratun. Tayyib, intahayna min at-tadrib as-salis, ya. Al-an nantakil ila at-tadrib al-khamis, ya. Tabadalil hiwara ma'a zamilika kama fil misal, ya. Na'am. Tayyib, tafaddali. Naam. Naam, terjemah. Naam, ya. At-tadrib ar-rabi, at-tadrib al-khamis, tabadalil hiwara, saling bergantian, ya, bergantian bercakap-cakap, ma'a zamilika, seperti ma'a zamilika, bersama temanmu, kama fil misal, sebagaimana contoh. Tayyib, unzuru ila as-surah, ya. Jadi di bawah ini ada suratan, ya, ada 2 gambar, ya. Ada suratan. Kemudian unzuru ila al-misal, ya. Kemudian lihat juga ke misalnya. Ya. Jaddi, ya, Ammarun. Jaddi Ammar. Jaddati Aminatu. Ya. Jaddi Ammar, jaddati Amina. Al-misal, hadza jaddi Ammarun. Ya, jadi jaddi Ammar di sini dijadikan hadza jaddi Ammarun. Kemudian jaddati Aminatu wa hadhihi jaddati Aminatu. Jawabannya ahlan wa sahlan, ya. Taib, jaddi Ammar, hadza jaddi Ammar, jaddati Amina wa hadhihi jaddati Aminatu. Jawabannya ahlan wa sahlan. Naam, taib, tafaddali, tafaddalata. Sekarang walidi Ahmadu dengan walidati Zainabu. Naam. Walidi Ahmadu wa hadhihi walidati Zainabu. Ahlan. Naam, taib. Seterusnya. Hadza ibn Abi Aliyin. Hadza ibn. La, hadza ibni. Hadza ibni Aliyin. Naam. Wa hadhihi ibnati Abla. Naam, Ablatu, ya. Wa hadhihi ibnati, ya, Ablatu, ya, taib. Naam. Terus. Ahlan wa sahlan. Naam, al-akhir. Hadza ammi Mu'ad. Wa hadhihi ammati Azizatu. Naam, wa hadhihi ammati Azizatu, ya. Baik, intahaina min at-tadrib al-khamis. Al-an nantaqil ila at-tadrib as-sadis. Alif. Jadi ada dua di sini. Ya, tapi ini yang ba tidak usah, ya. Karena ini butuh teman yang butuh orang banyak ini. Taib, at-tadrib as-sadis, naam, alif, ikra. At-tadrib as-sadis. Al-alif, alif, naam. Tarjimi. Naam, al-ataliyata bimana al-atiyati bimana al-atiyati, ya. Jadi ajib, jawablah, anil as'ila, ya. Biasanya kalau ada setelah setelah kata ajaba yujibu itu ada kata an, ya, kata bantunya an. An ini salah satu harfun min hurufil jarri. Jadi an ini adalah salah satu huruf jar. Jadi kalau huruf jar ini, an ini masuk kepada isim, maka isim setelahnya itu majrur. Perhatikan, ya. Ya, isim setelahnya majrur. Maka dia dijar dengan kasra di sini. Perhatikan, ya. Kalau berdiri sendiri, al-as'ila, kita tidak katakan al-as'ilati, tapi kita katakan al-as'ilatu, at-taliyatu. Tapi kalau masuk harfu jarrin, ya, di sini huruf jarnya adalah an, maka kita katakan anil as'ilati. Nah, al-as'ilati di sini namanya isim majrur, isim yang dijar dengan an. Alamat jarnya apa? Alamat jarnya adalah dengan kasratun zahiratun fi akhirihi. Kasra yang zahir pada akhirnya. At-taliyati, ya. At-taliyati ini isim na'at. Ini adalah na'at, ya. Atau sifat, ya. Ada dua istilahnya, ya. Jadi ulama nahu itu ada dua. Ada yang mengatakan sifat, ya. Ada yang mengatakan na'at. Jadi dua-duanya boleh dipakai, ya. Sifat wa mausuf, kemudian na'at wa man'ut. Itu dua-duanya boleh dipakai, ya. Sifat wa mausuf, ya. Sifat wa mausuf itu di apa namanya? Sifat wa mausuf, kemudian na'at wa man'ut. Itu dipakai dua-duanya, ya. Kalau na'at wa man'ut, kalau tidak salah istilahnya dipakai oleh ulama Kufa, kalau sifat wa mausuf itu dipakai oleh Al-Basriun, ya, atau ulama dari Basrah, ya, terserah mana yang mau dipakai. Kita boleh katakan di sini at-taliyati sifat dari as'ila. Kita boleh katakan juga di sini at-taliyati na'at dari al-as'ila, ya. Nah, jadi dua-duanya boleh. Ala kulli hal, di sini hukumnya harus mengikuti ismun majrur, ya. Jadi al-as'ilati at-taliyati, ya. Beda kalau misalnya al-as'ila di depan berada di awal kalimat, maka kita katakan al-as'ilatu at-taliyatu, ya. Taib, ajib anil as'ilati at-taliyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan at-taliyati, ya, muradifnya at-taliyati al-atiyati, ya, berikut ini atau di bawah ini. Taib, nam, ajibi al-an, ikra'i as-su'ala wa ajibi, nam. Allahumma salli wa sallam. Naam, Abdullah. Tayyib, Athani. Man walidatu Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Amina. Naam, Amina. Ya. Tayyib, Asaris. Man jaddu Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib. Naam, Abdul Muttalib. Arabi. Man ammur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Naam. Abu Talib. Abu Talibin. Ya, Abu Talibin. Taib, Al-Khamis. Naam. Taib, As-Sadis. Mani benatu. Nah, mani benatu. Mani benatu. Rasulullah SAW. Fatimah. Nah, Fatimah tu. Taib. Man waliduka. Taib. Nah. Nah. Man jadduka. Nah, ajib. Nah, taib. Nah, man ammuka. Taib. Taib, al-akhir. Man sadiquka. Nah, siapa aja? Nah, ini kan pertanyaan untuk laki-laki ya sebenarnya ya. Kita taunya pertanyaan ini untuk laki-laki, mudzakkar. Lihat dari dhamirnya. Ya, lihat dari dhamirnya. Ya, man waliduka, man jadduka, man ammuka, man shodiquka. Jadi ka di sini, kafnya di sini, ini orang kedua muzakkar ya, atau orang kedua laki-laki. Kalau untuk perempuan tinggal diganti dhamirnya, jadi man waliduki, ya, man jadduki, man ammuki, ya, man shodiquki, ya, seperti itu. Nah, taib, intahaina mina, taib, intahaina mina tadrib as-sadis ya. Al-an nantakil ila safha ba'daha al-qira'ah. Jadi di sini qira'ah. Tadi kan al-kalam, ya. Al-kalam. Apa tadi al-kalam? Ucapan ya. Sekarang al-qira'ah, ya. Qira'ah apa? Naam, bacaan ya. Isim masdar dari kata kerja qara'a yaqra'u, ya. Qara'a yaqra'u qira'atan. Iqra' qari'un. Ya, taib. Naam, iqra'i al-qira'ata. Matarjam. Nah. Naam. Naam, ikra'i wa tarjimi. Seorang. Naam. Naam. Naam ya. Taib, jadi ini wajib dihafalkan ya. Ini wajib dihafalkan. Jadi ini kan sebenarnya kosakata atau mufradat yang sangat mendasar ya. Dan ini ada di sekeliling kita ya. Ini ada di sekeliling kita. Walidun, walidatun, akhun, ukhtun, kemudian ibnun, ibnatun, ya, ammun, ammatun, kemudian jaddun, jaddatun, syajaratun, usratun, ini di sekeliling kita. Ya, karena ini kita membicarakan maudunya usrah atau a'ilatun. Jadi ini harus dihafalkan ya. Jadi kalau misalnya kita sudah hafalkan ya, cobalah dipraktekkan ya. Cobalah dipraktekkan. Kita nanya ke kakak kita, ke adik kita misalnya, aina abuna gitu kan. Mana ayah kita? Aina ummuna gitu kan, seperti itu ya. Aina akhuna, aina ukhtuna, seperti itu mulai ya. Kemudian dijawab, akhuna yusalli. Akhuna yaqra'ul Qur'an. Ahuna yadhhabu ila suq misalnya, atau ahuna yata'allam dan seterusnya ya. Jadi mulai dipraktekkan. Taib, alana nantakil ila at-tadrib ats-tsani ya. At-tadrib ats-tsani, sil baina kulli kalimataini mutatabiqataini. Naam, tafaddali, qra'i wa tarjimi. Naam. Naam. Naam. Sahih ya. Ada contohnya ya, ada contohnya. Antum bisa lihat contohnya itu di, yang punya buku bisa lihat contohnya di nomor 5. Ya. Ya, di nomor 5 ya. Ar-Rakmul Khamis, yaqra'u. Ya, nomor 5 kemudian itu dengan huruf ya. Jadi yaqra'u ya ke alif, yaqra'u. Taib. Ibda minal awal. Naam. Yusalli. Naam. Ta. Terus. Naam. Naam. Terus. Naam. Naam, sahih. Yaqra'u alif. Naam. Masjidun dal. Naam. Sajaratun ya. Naam. Al-Qur'anu zai. Naam. Musalla ba. Naam. Naam ya, intahaina minat tadrib sani. Ini sebenarnya untuk melatih ya, untuk melatih biar kita cepat penglihatan kita ya, kemudian penglihatan dilatih, lalu kemudian lisan kita juga dilatih ya. Baik, at-tadrib as-salis ya. Nantakil ila at-tadrib as-salis. Naam, tafadhali. Naam, tarjimi. Naam ya. Jadi at-tadrib as-salis, ikra' bacalah. Summa kemudian ya, dha' letakkan alamata khata'in ya, tanda silang, bijanibil kalimati, bijanibi di samping ya. Jadi bijanibi di sini ada di depannya ada harfu jar ya, ba. Ya, jadi huruf ba di depan janib itu adalah huruf jar ya. Makanya janibi ini majrur di sini, bijanibi ya. Bijanibi ya. Jadi bijanibi di samping al-kalimati kata al-mukhtalifati. Al-mukhtalifati ya isim fa'il dari kata kerja ikhtalafa yakhtalifu ikhtilaf. Ya, mukhtalif. Al-mukhtalifati di sini maknanya yang berbeda ya. Dari kata kerja ikhtalafa yakhtalifu ikhtilafan. Ikhtalif ya, mukhtalif ya. Jadi ikhtilaf itu adalah perbedaan ya. Kayak kalau kita dengar ikhtalafal ulama ya, para ulama berbeda pendapat ya. Kita juga biasa dengar ikhtalafal juhala ya. Jadi kebalikan dari ikhtalafal ulama itu ikhtalafal juhala. Kalau ikhtalafal ulama, ulama yang berbeda pendapat. Kalau ikhtalafal juhala ya, orang-orang bodoh yang berbeda pendapat ya. Biasanya ada kalau ikhtilaful ulama itu biasanya ada di forum-forum ilmiah ya, di kitab-kitab mereka ya, atau di tulisan-tulisan mereka ya. Biasanya kalau ikhtilaful juhala itu biasanya banyaknya di media-media sosial ya. Taib bijanibil kalimati al-mukhtalifati ya, al-mukhtalifati yang berbeda fi kulli majmu'atin ya, fi kulli majmu'atin pada setiap kotak ya. Majmu'ah di sini kita artikan kotak, fi kulli majmu'ah. Kama fil misal, sebagaimana contoh. Jadi perhatikan di sini ya, ada 4 kotak ya. Contohnya itu yang kotak warna kuning ya. Kalau antum yang punya buku bisa lihat ya, yang contoh yang al-awwal ya, al-misal al-awwal yang warna kuning itu contohnya ya. Baik, perhatikan yang pertama alif walidatun, kemudian ba walidun, kemudian jim walidun ya. Jadi ada 2 yang sama, 1 yang berbeda. Ya, maka itu yang mau di samping kata yang berbeda itulah yang kita taruh tanda silang. Bagi yang punya buku silahkan dikasih tanda silang dengan pensil, jangan dengan pulpen. Biar bisa dihapus. Naam, taib. Nabda ya, as-sani. Ya, al-misal as-sani. Naam, tafaddali. Sa'id. Naam. Naam, jim ya, sa'idatun. Apa bedanya sa'idun dengan sa'idatun? Iya, muzakkar dan mu'annas. Maknanya sama. Kalau sa'idun, ya, artinya sa'id. Sa'id itu artinya, orang yang berbahagia, laki-laki berbahagia. Kalau sa'idatun, wanita yang berbahagia. Ya. Taib, as-sani. As-salis, naam. Naam. Jaddatun, ya. Ma mal farqu baina bainal jaddi wal jaddati? Apa perbedaannya? Naam, muzakkar dan muannas ya. Yang muannas tinggal tambah ta marbutah saja. Tayyib alakhir. Naam, ba ibnatun ya. Mal farqu baina ibnin wa ibnat wa ibnatin? Nah, muzakkar wa mu'annas ya. Intinya tinggal tambahkan ta marbutah saja kalau mau di mu'annaskan di sini ya. Baik. Al-an nantaki lila at-tadrib ar-rabi' ikra' thumma da' alamata khata'in bijanibil jumlatil mukhtalifati fi kulli majmu'atin kama fil mithal. Naam, ikra'i wa tarjimi. Naam. Taib, ya. Jadi di sini bedanya kalau yang di atas yang diminta bijanibil kalimah, kalau di at-tadrib ar-rabi' ini bijanibil jumlah. Kalau bijanibil kalimah di samping kata. Kalau di sini ya bijanibil jumlah di samping kalimat, ya. Jadi perintahnya sama. Ya, perintahnya sama, cuma contohnya yang berbeda. Kalau di atas kata lebih pendek, kalau di bawah kalimat itu lebih panjang, ya. Contoh, antum bisa lihat di al-awwal, ya. Ya, al-misal al-awwal. Antum bisa lihat di situ yang warna kuning, hadza huwa al-muhandisu. Hadza huwa al-muhandisu. Hadhihi hiya al-muhandisatu. Hadza huwa al-muhandisu. Sama seperti di atas, membicarakan tentang mudzakkar dan muannats. Cuma di sini bedanya adalah yang di atas kata, kalau di sini perintahnya adalah kalimat. Naam, taib, ibda'i. Yaqra'u. Naam. Al? Ba, ya. Ya, jadi bedanya yang sa, yang berbeda di sini adalah ba. Apa bedanya dengan yang lainnya? Naam, mudzakkar dan muannats, ya. Kalau yaqra'ul Qur'ana, dia seorang laki-laki sedang membaca Al-Qur'an. Kalau taqra'ul Qur'ana, dia seorang wanita sedang membaca Al-Qur'an. Itu perbedaannya. Naam, taib, ba'dahu. Naam. Ba, ya. Ba, jadi man anta. Apa apa bedanya mal farku baina man anti wa man anta? Naam, mudzakkar dan muannats. Kalau anti, ya, anti untuk orang kedua muannats. Kalau anta orang kedua mudzakkar, ya, atau laki-laki, ya. Taib. Al-an al-akhir. Ya, misal al-akhir nam. Naam. Jim, ya. Jadi satu azanul asri, satu azanul fajri, ya. Di situ perbedaannya. Ya, taib, kita masih ada sedikit lagi, ya. At-tadrib nukhallis at-tadrib al-khamis, ya. At-tadrib al-khamis wa as-sadis. Naam. Taib, at-tadrib al-khamis. Naam. Tafaddali ikra'i. Taib. Tafaddali. Ma tarjama. Hadza ammu Ahmad wa muhandisu. Naam. Ini adalah pamannya Ahmad. Dia adalah seorang insinyur. Naam. Uthman fil masjid yaqra'u al-Qur'an. Uthman di masjid membaca Al-Qur'an. Naam. Hadza adzan al-fajr hayya min al-masjid. Ini adzan subuh. Ayo kita ke masjid. Naam. Fatimah di ruangan salat. Fatimah di ruangan salat. Naam. Mahmud berbaik di atas berdoa. Mahmud di rumah berwudu. Naam. Hadza akhi Ahmad, wa muallim. Ini adalah saudara perguruan Ahmad. Dia adalah seorang guru pengajar. Dia adalah seorang pengajar. Al-an at-tadrib al-akhir, ya. At-tadrib as-sadis. At-tadrib as-sadis berbaik di atas. Naam. Naam. Hadza jaddi. Naam, hadza jaddi. Di mana? Ha, ya, taib. Padahal hadzi wa jaddi. Wow. Naam. Wa yusalli. Alif. Naam. Hadza jaddi. Hadza jaddi. Naam. Ya tusalli. Naam. Hadza walidi. Naam, taib. Intahaina min at-tadribat, ya. Kita sudah selesaikan tadribat-tadribat, wa insyaallah sanastanir gadan insyaallah ya. Kita besok akan masuk langsung ke halaman 53 ya. Jadi Alkitabah ini kita loncatin ya. Alkitabah kita loncatin ya. Insyaallah nanti kita akan langsung memasuki As-Safha Ats-Tsalitsah wa Khamsin ya. Awalan al-mufradat. Insyaallah ini besok yang akan kita bahas ya. Sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan pada subuh hari ini ya. Mohon maaf jika ada yang kurang itu dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi